yai sesek nong ati mergo nono riko wong hang sun welasi serengenge sun jaluk akyake jumbulo miakni piso madangi piaten hang peteng yoro. Nong